Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang paling pantas, yang paling layak untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti. Zat yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan kepada kita segala yang kita butuhkan dari nikmat, makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita butuhkan teroda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta. Manusia yang telah disempurnakan akhlaknya, ilmunya, fisiknya oleh sang pencipta. Yang dipilih secara khusus untuk menjadi penutup risalah para nabi dan rasul, utusan sang pencipta Allah. Dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita sebagai orang yang beriman untuk mengejar bentuk kepatuhan kepada sang pencipta Allah. Karena memang membaca salam hormat kepada orang terbaik ini atau manusia terbaik ini adalah ibadah. Selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan seperti biasa di Selasa pagi ini, semoga Allah berkahi Minhajul Muslim, dan kita masuk ke pasal 15, membahas masalah wali Allah dan karamahnya, dan wali syaitan dan tipu dayanya. Kita beranjak daripada kalimat wali. Wali memiliki banyak sekali makna, tapi dia berkisar di wali itu pelindung, penanggung jawab, tempat bersandar. Dan ini makna-makna yang masuk di dalam kalimat wali itu sendiri. Jadi kalau kita membahasakan waliullah adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, tempat bersandarnya. Sama dengan kalimat kalau kita mengatakan bagi wanita yang mau nikah harus dengan izin walinya. Siapa wali itu? Ayahnya. Siapa ayah itu? Pelindung, penaung, penanggung jawab. Ini akar kalimatnya. Makanya masuk dalam makna ini adalah pemimpin, sebagaimana sekarang lagi heboh bahasa dikatakan aulia dari firman Allah Al-Maidah 51 yang merupakan jamak daripada wali, bukan artinya pemimpin. Dia hanya berarti teman dekat atau sahabat. Ini salah sekali pemahamannya. Karena wali adalah pelindung, penaung, penanggung jawab, dan di sini masuk dalamnya pemimpin. Karena memang mereka memimpin itu. Mereka yang menjadi pelindung, penaung, penanggung jawab terhadap masyarakat. Kita kerucutkan bahasan kita kepada wali Allah. Kemudian judul kita ditambah dengan karamahnya. Wali Allah dan karamah. Karamah adalah istilah yang digunakan dalam agama kita pada sesuatu atau segala sesuatu yang diberikan kepada Allah yang maha sempurna dan maha suci kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang maha suci dan maha pemurah kepada orang-orang yang dekat kepadanya sebagai bentuk kelebihan. Sebagai bentuk kelebihan yang meninggikan derajat mereka. Sebagai bentuk kelebihan yang meninggikan derajat mereka. Tentu kalau kita bicara masalah karamah, sebagaimana akan kita rincikan nanti, akan banyak sekali contoh-contohnya dan bagaimana kita membedakan nanti dengan potongan judul kita yang kedua, wali syaitan dan tipu dayanya. Wali syaitan berarti yang menjadikan syaitan sebagai penanggung jawabnya, pelindungnya, ya, penaungnya, maka dinamakan wali syaitan. Dan dikatakan di sini wali syaitan dan tipu dayanya. Berarti semua yang dilakukan oleh syaitan adalah menipu. yang kesannya itu adalah sebuah kelebihan bagi para pengikutnya. Seperti orang bisa terbang, orang bisa kebal, segala macam, itu adalah tipu daya syaitan. Dan itu bukan kelebihan. Sementara karamah, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nanti akan kita rincikan lebih banyak dalam contoh-contoh, adalah kelebihan yang Allah berikan tapi hanya kepada hamba-hambanya yang patuh, yang taat. Makin kental kepatuhan seseorang kepada sang pencipta Allah, maka makin mudah dan makin dekat dia dengan karamah atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kita masuk ke bahasan kita, tapi masih di judulnya. Masalah karamah. Karamah ini, teman-teman sekalian, sebagian ulama coba memberikan gambaran-gambaran contoh karamah. Yang paling mendasar akan datang pada seorang hamba yang sangat patuh kepada Allah, karena di muka bumi ini cuma dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Dan saya sudah pernah bilang kalau Bapak Ibu harus menerima, harus menentukan jalannya. Satu jalan yang benar dan satu jalan yang sesat. Jalan yang benar adalah jalan Allah, sang pencipta langit dan bumi. Allah sang pencipta, teman-teman sekalian, itu memiliki satu jalan yang lurus. Juru bicaranya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Dan penyambung lidahnya para nabi dan rasul adalah ulama dan para dai. Ini jalan yang benar. Kalau Bapak Ibu datang belajar dari para dai-dai, daripada ulama-ulama, ya, kita akan dipandu untuk memahami apa yang dibawa oleh para nabi-nabi, dan para nabi-nabi membawa wahyu dari langit. Berarti kita akan dipandu ke jalannya Allah. Sebagaimana insya Allah Bapak Ibu hadiri majelis ini, tujuan kita tidak lain kecuali ingin mempelajari apa yang sang pencipta Allah ajarkan atau pandukan kepada kita sebagai syariat, sebagai panduan hidup. Maka kita akan lebih dekat dengan sang pencipta. Ya. Ini jalan yang benar, dan tidak ada jalan yang lain kecuali yang kedua, dan ini sesat. Enggak ada jalan yang ketiga. Bapak Ibu cuma di sini atau di sini? Yang kedua jalan syaitan. Jalannya syaitan. Dan syaitan juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan semua ahli maksiat. Ini juru bicaranya syaitan. Kalau Bapak Ibu menuju ke sana, naudzubillah, maka kita akan dipandu ke jalan syaitan. Akhir daripada jalannya Allah, surga yang abadi dan kenikmatan, akhir jalannya syaitan adalah neraka dan siksaan yang pedih. Di sini harus ditentukan. Kita enggak bisa berada di tengah-tengahnya. Kita harus berada di salah satunya. Nabi SAW pernah keluar dari masjid, kemudian beliau menggaris-garis panjang dengan tongkat beliau SAW. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat yang pada saat itu menyaksikan, "Hadza siratullahil mustaqim." Ini jalannya Allah yang lurus. Kemudian beliau menggambar garis-garis kecil di dekat garis besar itu banyak sekali, dan beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul fa inna fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilai." Dan inilah jalan-jalan, di setiap jalan-jalan kecil ini ada syaitan yang memanggilnya. Artinya mengajak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu teman-teman sekalian, kita harus memilih jalannya Allah, enggak ada yang lain, dan jangan setengah-setengah. Ada orang banyak setengah-setengah. Dia ikut jalannya Allah, taat dalam beberapa keadaan yang dia rasa suka. Kayak misal dia tutup aurat, atau misalnya dia sholat. Tapi dia juga mengikuti jalan syaitan, menyimpang di beberapa waktu dari hidupnya ke jalan syaitan. Dia juga masih berzina, dia juga masih dusta, dia juga masih zriba, dia juga... Orang seperti ini, teman-teman sekalian, kita akan temukan hidupnya pelimplang. Enggak jelas. Enggak jelas. Karena dia setengah-setengah. Kalau mau menikmati jalan menuju ke Allah, menikmati nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, khusyuk, bisa menangis, ya, bisa maksimal, bisa merasakan semua kenikmatan, maka harus maksimalkan diri. Sekalian jadi orang baik, udah sekalian berubah. Jangan setengah-setengah. Atau jadi orang buruk sekalian, tapi ini saya tidak sarankan, karena orang yang berada di tengah-tengahnya enggak bakal nikmati. Misal gini, saya sudah pernah kasih contoh kalau masih ingat. Kalau orang, semua punya kenikmatan ya. Jalan Allah punya kenikmatan, jalan syaitan punya kenikmatan. Kalau tidak, orang tidak akan kerjakan, gitu kan? Tetapi kenikmatan ini yang diperintahkan oleh Allah, kenikmatan ini yang dilarang sama Allah. Contoh misalnya nikah, pelampiasan biologis. Jalan Allah kita boleh nikmati dan sepuas-puasnya, silakan digantungkan segala macam pahala dan juga ditunjukkan caranya. Zina sama, ada kenikmatan tapi jalan syaitan, dilarang, enggak boleh. Dihalalkan, saya pernah jelaskan, susu, madu, sirup, air putih, banyak halal, nikmatin, silakan nikmatin. Ada khamer, dilarang, jangan nikmatin. Nah, kalau ada orang memaksimalkan waktunya, Bapak Ibu sekalian, hijrah sekalian ke jalan Allah, dia sekalian lurus, ya, tutup aurat maksimal, ibadah semua maksimal, yang haram semua ditinggalkan, dia akan rasakan kenikmatan ibadah itu. Tapi kalau ada orang maksimal di jalan syaitan, seperti para dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan orang-orang yang malah menyebarkan kerusakan, sengaja buat diskotik, sengaja buat ini, sengaja buat itu, dan dia memang tidak sama sekali menyentuh ibadah, dia akan nikmatin itu. Kalau dia tidak nikmatin, dia tidak bakal mungkin mabuk tiap hari, gak bakal mungkin berzina tiap hari, gak bakal mungkin merasa puas dengan pendapatan dari diskotiknya, dari karaoke-nya, dari barnya, dan seterusnya. Nah, ini jalan ini pasti membawa ke dalam neraka, kenikmatan yang dilarang. Ini jalan Allah yang diajak ke kenikmatan abadi, yang nikmat memang. Dan jangan pernah memahami, Bapak Ibu sekarang, kalau orang ibadah gak punya kenikmatan, itu salah. Seperti contoh ibu-ibu yang sudah pakai jilbab. Kalau sudah niatnya ikhlas pakai jilbab karena Allah, ingin di jalan Allah yang benar, maka kita akan temukan orang itu sangat menikmati. Dia merasa gak enak kalau buka jilbabnya, karena sudah ada kenikmatannya. Dan kenikmatan dosa buka jilbab, dia sudah hilang, merasa gak enak. Di rumah, tiba-tiba kita lagi buka jilbab, seorang akhwat atau ibu ummahat kita buka jilbab, ada laki-laki nyelonong masuk, pasti kita merasa gak nyaman. Aduh, saya merasa berdosa, kenapa tadi ada yang sempat lihat rambut saya, ya? Karena dia sudah menikmati. Lain, ya. Orang nikmatin sholat on time, azan langsung sholat, dia sudah nikmatin itu. Maka meninggalkan sholat, maksiat, jalan syaitan, maka tidak akan enak lagi. Rasanya luar biasa, ketinggalan azan saja sudah luar biasa. Ketinggalan sholat qabliyah sudah luar biasa, karena dia maksimalkan di situ. Gitu kan? Orang yang biasa rutinkan Al-Quran setiap hari dibaca, saya sudah pernah bilang minimal 10 ayat misalnya. Maka pada saat dia kehilangan kesempatan baca sekali saja, itu akan membuat dia, ya, merasa gak nyaman. Karena memungkiri Al-Quran, apalagi meninggalkannya, merasa dia tidak nyaman. Seperti itulah. Ya. Yang jadi masalah kalau ada orang di tengah-tengah. Sehari di sini, sesaat di sini ibadah iya, sehari di sini. Maka ibadahnya gak nikmat, maksiatnya gak nikmat. Orang sudah ikut pengajian, kemudian masih pacaran. Dia tahu dia sering hadir di pengajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, tapi dia masih melakukan perbuatan yang salah ini. Maka pada saat dia pacaran, dia ketakutan. Takut kelihatan orang. Ada juga keimanan dia yang masih berbekas dalam hati, mengganggu dia, membuat dia, aduh gimana ya, mau nyentuh salah, mau cium salah, jadi takut sendiri. Akhirnya, sholatnya nanti kalau dia sholat gak khusyuk karena masih ada dosa itu, dia juga buat dosa gak khusyuk di situ, gak maksimal. Jadi yang saya ingin titik beratkan, jangan setengah-setengah. Jadi sekarang orang baik udah. Mau seluruh dunia bilang kamu alim ya, kamu inilah, iya gak apa-apa, alhamdulillah. Istiqomah sampai mati. Memang sudah itu targetnya. Dan orang yang mulai memilih, lalu Bapak Ibu tentukan dari pagi ini ke depannya, insya Allah saya mau istiqamah. Pokoknya semua perintah Allah saya kerjakan, semua larangnya saya tinggalkan. Istiqamahkan di situ. Maka itu akan membuat sangat kokoh sekali. Nanti godaan apapun datang, kita mudah tepis. Tapi kalau kita membuka pintu, nyimpang ke jalur sebelah ini, mengikuti syaitan, maka nanti untuk kembali ke sini itu susah, karena syaitannya akan narik orang itu. Sekali pegang remote TV, putar, susah matiinnya. Syaitan akan pegang tangan dan kaki kita terus. Sebentar lagi tuh ada sinetron yang lain tuh. Sini film balas dendam. ini film bela diri, ini film apalah, seribu alasan. Makanya jangan disentuh, jangan mulai udah, karena manusia lemah. Gak ada pegang remote TV, saya sudah gak mau. Kenapa emang kalau gak pegang, tangannya putus? Gak kan, kalau gak nonton sinetron matanya buta? Nah, sama sekali. Tapi efeknya adalah ibadahnya lebih khusyuk. Pasti itu, pasti. Coba praktikin, saya pernah bilang, seminggu jangan pernah nonton TV sama sekali. Seminggu cuma dengar ceramah, gak ada musik dalam hidup. Azan langsung sholat, itu aja. Baca 10 ayat satu hari. Coba lihat bagaimana efeknya satu minggu kemudian. Sedikit, kalau kita sudah komitmen, sedikit kita dengar musik, rasanya gak nyaman, kayak alergi dengar musik itu. Kayak gak nyaman, apa ini? Apalagi kalau sudah sebulan, sudah setahun, kita jadi ketawain diri kita sendiri dulu. Kalau saya bodoh sekali dulu ya, dengar lagu-lagu barat gak ngerti apa yang dibilang, ikut-ikutnya goyang-goyangin kepala gitu kan. Atau orang narkotika, entah apa yang dia kejar, kenikmatan apa yang didapatkan sama sekali. Padahal minum susu enaknya luar biasa. Minum air madu enaknya luar biasa. Tapi larinya ke khamer, larinya ke narkotika. Dia akan ketawa diri dia sendiri nanti kalau dia sudah sampai pada istiqomah itu. Nah, yang ingin saya titik beratkan, kalau Bapak Ibu komitmen istiqomahkan diri di situ dengan cara memaksakan diri, akan ada karamah. Allah berikan kelebihan-kelebihan. Yang paling mendasar, sebagian ulama mengatakan adanya firasatul mu'min. Firasatul mu'min adalah sabda Nabi SAW berbunyi bahwasanya firasat mu'min benar. Firasat, perasaan seorang mu'min. Nanti dia bisa tahu orang ini mau baik atau buruk sama dia. Dia punya firasat. Maka munculnya firasatul mukmin ini hanya kalau orang itu betul-betul dekat sama Allah. Kalau kata ulama masih ada nyimpangnya, walaupun cuma dari 24 jam mungkin cuma sejam setengah jam ke jalur syaitan. Ini yang datang firasat syaitan. Masih bisa syaitan masuk. Tapi kalau dia sudah istiqamah dalam seharian gitu, maka akan datang firasatul mukmin itu. Dia akan merasakan itu, ada firasatnya. Saya kasih contoh, nanti kan kita baca di sini ada kisah tentang Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah waktu dia kirim pasukan ke negeri Persia, maka muncul firasatnya beliau kalau pasukannya lagi terdesak. Firasatnya muncul. Maka beliau langsung naik di atas mimbar, kemudian beliau tahmid dan salawat, lalu beliau mengatakan, "Wahai pasukanku, ke gununglah." Begitu aja. Orang-orang yang lagi dengar bingung nih. Apa yang Umar sedang sampaikan nih? Pasukan yang mana yang dimaksudkan? Kita lagi di masjid di Madinah. Subhanallah, setelah pasukan itu balik dari negeri Persia dan menang, pulang, mereka mengatakan, "Wahai Amir Mukminin," lagi ngumpul. Biasanya kalau pasukan baru pulang, Umar bin Khattab kumpulin di masjid, kumpulin orang-orang semua, gitu kan? Ceritain apa pengalaman kalian. Yang pertama mereka ceritakanlah, "Ya Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, kami mendengar suara Anda. Waktu kami lagi terdesak di medan perang, tiba-tiba kami bingung mau kemana. Musuh sudah sangat kuat di depan kami. Kami yakin kami akan binasa semua. Tiba-tiba kami dengar suara Anda. Entah dari mana Anda mengatakan, 'Wahai pasukanku, ke gununglah. Tiba-tiba kami lihat ada gunung dekat kami. Kami naik ke atas gunung itu. Dan dari atas itu kami melemparkan anak-anak panah kami sehingga kami memenangkan peperangan dan kami menyerang mereka.'" Umar bin Khattab tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu tadi. Muncul sebuah firasat yang muncul. Dia bahasakan. Tapi kekentalan ibadahnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Saya sudah bilang tadi, ingat bahasa saya jelas. Kalau ada sedikit Bapak Ibu buka tali jembatan kecil pindah ke jalur syaitan, itu bukan firasatul mukmin. Satu hari hadir pengajian iya, 2-3 kali, tapi pulang masih dengar dandut di rumah, atau masih beli DVD nonton film apa, gitu kan? Ini tidak mungkin terjadi. Berarti kalau ada firasat, jangan bilang, "Ini firasat saya, ini ada tetangga mau buat jahat." Enggak benar sudah itu. Syaitan, gitu kan. Dan ini tidak terjadi setiap saat. Dia hanya pada saat waktu tertentu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan buat dia. Datang setelahnya juga ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah adalah mimpi yang benar orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah bagi seorang mukmin adalah bagian cabang dari bagian 63 cabang kemujizatan kenabian atau cabang mujizat kenabian. Ru'ya shadiqah, bisanya seseorang dimudahkan oleh Allah mimpi akhirat. Masuk ke surga, lihat neraka. Dia mimpi atau umrah atau haji, dia mimpi lihat Ka'bah bercahaya. Dan ini terjadi banyak hal, gitu kan. Kalau orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya ru'ya shadiqah. Ada juga mimpi namanya hilm. Hilm ini dari syaitan. Bagaimana membedakan keduanya? Dilihat keadaan orang itu. Makanya tadi saya bilang, orang kalau dekat dengan Allah, dia bisa datang ru'ya shadiqah. Kalau dia dekat dengan syaitan atau perbuatan maksiat, dia akan datang hilm. Saya kasih contoh. Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah kedatangan dua orang. Kebetulan beliau ahli takwil mimpi. Orang-orang kalau mimpi datang nanya pada para ulama. Maka ini ditanyalah kepada Hasan Basri. Dua orang ini dua-duanya mimpi azan. Dua-duanya mimpi azan. Maka Hasan Basri yang satu mengatakan, wahai imam, saya dengar azan dalam mimpi saya. Saya dengar atau saya lihat gitu. Intinya dia dengar suara azan. Yang satu juga bilang, saya juga sama. Tolong takwilkan. Kata Hasan Basri, baik, berikan saya waktu beberapa hari. Nanti pekan depan kalian datang. Pulanglah dua orang ini. Selama sepekan Hasan Basri menelusuri dua keadaan dua orang ini. Ternyata orang yang pertama datang adalah muazzin. Suka azan di masjid. Belum waktu sholat sudah di masjid, sudah azan. Orangnya ahli ibadah. Yang satu ditelusuri oleh Hasan Basri, diam-diam ditemukan ternyata orang ini pencuri. Orang ini suka mencuri dan dikenal. Ditanya sama dia, namanya si fulan, oh orangnya buruk, orangnya suka mencuri dan seterusnya. Sebenarnya kemudian setelah dia pastikan, Hasan Basri pastikan semua informasi ini, datanglah dua orang itu. Kata Hasan Basri kepada yang pertama, kamu tahun ini akan haji. Beranjak dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adzim finnasi yawmal hajjil akbar. Wa'adzim finnas, ada kalimat adzin. Dan kumandankanlah, panggillah orang-orang datang pergi ke dalam pergi haji. Dan kamu, ditunjuk yang kedua, kamu akan mencuri tahun ini dan akan dipotong tanganmu. Maka diranjak daripada firman Allah surah Yusuf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzana al muadzinu ayyatuhal iru innakum lasarikun. Pada saat saudara-saudara Yusuf alaihi wassalatu wassalam ya itu mau pulang, dan Nabi Yusuf alaihi wassalam ingin menahan adiknya Binyamin bersamanya dalam kisah surah Yusuf, maka ditaruhlah di dalam bekal adiknya Binyamin alat timbangan ya, dari emas punyanya raja. Sebenarnya Nabi Yusuf AS ingin mengambil adiknya saja. Maka memanggillah prajurit-prajurit Musa, prajurit-prajurit Yusuf AS, pengawal-pengawal kerajaan, mengatakan, wa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun, dan berkumandanlah, dipanggillah ya, orang-orang itu saudara-saudara Yusuf, kalau kalian adalah pencuri, gitu kan. Benar daripada ini. Dan betul tahun itu terjadi hal yang benar. Yang satu pergi haji dibiayai oleh seseorang, yang satu mencuri dan dipotong tangannya. Nah, di sini mimpinya ya, orang ini adalah ru'ya shadiqah, orang yang saleh ini. Sementara orang yang satu dia mimpi tapi peringatan dari Allah, bisa terjadi itu. Kata para ulama, dijadikan peringatan buat dia supaya dia berhenti, tapi ternyata dia tetap melakukan, maka dipotonglah tangannya. Ini contoh ru'ya shadiqah bisa datang gitu loh kepada orang-orang yang beriman ya. Dan banyak contoh berhubungan dengan ini. Kemudian juga bagian-bagian daripada ini, bagian-bagiannya kita tidak mengatakan sebenarnya tingkatannya, tapi bagian-bagiannya adalah bagaimana Allah memudahkan segala urusan. Setiap apa yang diucapkan dia bisa dapatkan ya, diberikan taufik oleh Allah. Dia pengen saya pengen sekali ini, tiba-tiba dia dapat. Saya pengen ini, tiba-tiba dia dapat. Atau dia khawatir dari sesuatu, Allah selamatkan dia ya. Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya ketakwaan dan istiqomahnya kepada orang itu kata kunci daripada karamah. Sementara syaitan dia menghiasi orang-orangnya yang menyembah dia, yang bergantung padanya, dengan tipu daya. Bisa kebalah, bisa inilah, bisa itulah, dan ini semuanya dari syaitan, bukan sebuah kelebihan. Dan ini tentu akan terbatalkan dengan kekuatan orang yang istiqomah jalan Allah. Ada seorang dukun dari Yaman taubat. Dalam kisah nyata dia ceritakan pada saat dia sudah taubat dan akhirnya dia coba belajar agama dan coba menjadi da'i. Lalu disampaikanlah cerita dia waktu dia masih jadi dukun, dan dia dukun terkenal di Yaman. Salah satu yang dia suka praktekkan adalah dia menusuk-nusuk badannya di depan orang umum untuk mengumpulin duit, menunjukkan kebal. Pada saat dia lagi praktekin, dia bilang, satu waktu saya lagi praktekin, orang pada ngumpul semuanya, tiba-tiba ada seorang anak muda. Anak muda ini masuk ke dalam lingkaran tadi waktu orang ini lagi demo, lalu dia mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wala naum, baca ayat kursi. Dia bilang, pada saat anak muda itu mengucapkan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiba-tiba itu saya tusuk badan saya, tembus. Pisau itu yang saya pakai tusuk badan saya selama ini tidak kebal, tidak apa-apa, kelihatannya kayak kebal, padahal sebenarnya syaitannya menghiasi itu. Maka tembus dari depan sampai ke belakang, dan saya dirawat selama 3 tahun di rumah sakit. 3 tahun. Dalam kondisi parah sekali. Masih Allah berikan umur setelah 3 tahun, dia bilang, setelah 3 tahun. Baru kemudian dia mengatakan, panggil jin-jin yang kerjasama sama dia, syaitan, apa yang kalian lakukan? Mana kalian? Kata mereka, waktu anak muda, tiga bulan. Setelah 3 bulan, baru dia panggil jin-jinnya, karena dia baru sedikit memiliki kondisi yang baik. Kemudian dia mengatakan, mana kalian pada saat saya sedang tusuk badan saya, kenapa kalian tidak lindungi? Kata jin-jinnya, syaitannya, waktu anak muda itu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka kami semua terlempar. Enggak bisa melindungi kamu. Dia bilang, dalam kondisi pada saat itu saya marah sekali. Saya bilang sama mereka, binasakan anak muda itu, cari jalan. Jin-jinnya bilang, bisa, tapi dengan syarat kamu harus kumpulin apa yang berhubungan dengan anak muda itu. Maka dia bilang, saya berusaha ngumpulin rambutnya, bajunya, dengan segala macam cara sampai saya kumpulin. Dan saya berusaha sihir anak muda ini 3 tahun. Tadi dia sakit 3 bulan, ini 3 tahunnya. Dia bilang, saya 3 tahun berusaha sihir, tidak pernah tembus. Dan setelah itu, saya konsultasi lagi sama syaitan-syaitan saya, kenapa enggak bisa tembus ke anak muda ini? Kita sudah pakai segala macam jenis sihir. Mereka bilang, karena anak muda itu tidak pernah tinggalkan ayat kursi setiap habis sholat wajib. Enggak bisa tembus. Gitu kan? Jadi ternyata tipu daya syaitan kalah. Gitu kan? Makanya Allah SWT berfirman tentang masalah tipu daya syaitan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna qaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan adalah lemah sekali. Seperti kita sekarang, kalau syaitan tidak lemah, Bapak Ibu sekarang tidak bakal bisa Bapak Ibu duduk di sini. Enggak bisa kita makan, enggak bisa kita mandi, enggak bisa kita beraktivitas. Mereka pasti akan bunuh kita kalau perlu. Tapi buktinya mereka sangat lemah karena mereka cuma bisikin saja. Manusia yang bodoh adalah manusia yang lebih lemah dari syaitan. Syaitan bisikin, diiyakan sama dia. Kenapa dia iyakan? Tolak saja, selesai. Dan setiap kali terlintas di benak Bapak Ibu sekalian untuk berbuat dosa, tanya pertanyaan, kalau saya tidak kerjakan kenapa? Apakah ada anggota tubuh saya putus? Tidak nonton sinetron misalnya, tidak buat maksiat, tidak berzina, kenapa? Tangan saya putus, mata saya buta? Enggak. Enggak ada urusannya sama sekali. Dan langsung alihkan kepada aktivitas positif. Kalau sudah malam, tidur. Insya Allah bangun tidur sudah hilang itu. Itu cuma waswas syaitan. Jelas sampai sini? Mau milih jalan yang mana nih? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Komitmen dengan diri sendiri. Karena setiap da'i dan ustaz hanya bisa bicara. Bapak Ibu yang tentukan jalannya. Gitu kan? Semua da'i sebenarnya tidak butuh Bapak Ibu sekalian mengatakan, oh ceramahnya bagus ya, oh itu ramai orang hadir, itu tidak dibutuhin. Yang dibutuhin Bapak Ibu bawa ilmunya berubah. Nah itu baru bermanfaat buat kami itu. Karena perubahan itu akan jadi amal jariah. Tapi kalau hanya ngangguk-ngangguk terus tidak berubah, tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat, karena tidak ada. Tidak mungkin kami para da'i ketuk-ketuk rumahnya Bapak Ibu sekalian, ayo Pak, Bu, sholat. Ingat ya begini, tidak bisa. Ceramah. Manusia harus cerdas menangkap masalah itu. Waktu terus berjalan, hati-hati. Semua kecantikan, kegagahan, ya kelebihan fisik, kekayaan, kepintaran, habis semua ini. Ya. Sirna semua ini. Dengan matinya seseorang. Bukankah sebelum kita banyak artis yang cantik dan kaya? kemudian mereka mati juga, mati semua. Ya. Apa mereka bawa sekarang? Gak ada. Siksa kubur akan menunggu. Jelas semua itu. Keyakinan seorang muslim jelas masalah itu. Baik. Kita akan baca sekarang dari dua potongan judul ini. Wali Allah dan karamahnya dan wali syaitan dengan tipu dayanya. Kita akan bagi dua. Poin A, wali Allah dan karamahnya. Ini dulu yang kita bahas. Nanti insya Allah pertemuan yang kedua nanti. Kedepannya baru kita bahas wali syaitan. Karena wali Allah ini cukup panjang bahasannya. Kita akan dengarkan Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata apa tentang masalah ini. Pasal ke-15, wali Allah dan karamahnya dan wali syaitan dan tipu dayanya. Yang pertama A, wali Allah yang maha tinggi dan maha suci. Seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah. Dan dia, D-nya dibesarkan di sini karena kata ganti Allah. Dan dia maksudnya Allah pilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Ada yang Allah SWT mudahkan dia untuk itu. Terus saja hidupnya ibadah, ilmu, keimanan, amal saleh, jauh dari kemaksiatan. Hidup mereka hanya untuk taat kepadanya. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintainya. Jadi cinta kepada Allah akan muncul kalau kita taat dulu, patuh dulu. Nanti akan muncul rasa cinta kepada Allah. Dan dianugerahi karamahnya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan nanti. Maka Allah adalah wali mereka. Wali, tempat bersandar, tempat bergantung, penanggung jawab mereka. Allah mencintai dan mendekat kepada mereka. Sang pencipta yang datang mendekatkan diri kepada kita. Ya, karena ingin memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang dekat dengannya. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang mencintai dan mengagungkannya. Karena sebabnya, karena mereka ini orang-orang yang selalu mengagungkan Allah, dekat dengan Allah, maka mereka menjadi orang yang juga Allah mendekatkan diri kepadanya. Mereka sangat patuh menjalankan perintahnya dan mengajak manusia untuk menunaikan perintahnya. Mereka sendiri selalu komitmen. Sudah berhubungan dengan perintah Allah, yang lain dilupain. Berhubungan dengan arahan Allah, apapun cobaannya, godaannya ditinggalkan. Kalau mereka terjerumus, mereka segera bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya. Seperti itulah. Mereka juga menjauhi larangannya dan mencegah manusia dari melakukan larangannya. Selain mereka mengerjakan perintah dan juga memerintahkan manusia mengerjakan, mereka juga mencegah dirinya dari kesalahan dan pelanggaran, dan akhirnya juga mengajak manusia untuk meninggalkan kesalahan dan pelanggaran. Mereka mencintai dan membenci karena Allah. Mereka cinta sesuatu karena Allah cinta itu. Mereka membenci sesuatu karena Allah benci itu. Maka apabila mereka memohon kepadanya, N-nya besar berarti kata ganti Allah, pasti diberi. Dan apabila mereka meminta pertolongan, pasti dia menolongnya. Dan apabila mereka berlindung kepadanya, maka pasti mereka dilindungi. Karena kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim beriman bahwa mereka adalah ahli iman wa taqwa. Atau dalam kurung terjemahannya, orang-orang yang beriman dan bertakwa sejati. Takwa artinya orang yang tunduk sejati kepada Allah. Orang-orang yang mendapat karamah dan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Seorang muslim berkeyakinan bahwa setiap orang beriman yang bertakwa adalah waliullah. Semua orang yang tunduk dan patuh kepada Allah memaksimalkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan yang dilarang, maka dia adalah waliullah. Hanya saja tingkatan dan derajat mereka berbeda-beda tergantung kepada kualitas ketakwaan dan keimanan masing-masing. Setiap orang yang sisi keimanan dan ketakwaannya lebih sempurna, maka derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dan karamahnya lebih sempurna. Maka dari itu, para pemuka wali itu adalah para rasul dan para nabi, serta orang-orang mukmin sesudah mereka. Jadi yang paling tinggi adalah para nabi-nabi dan rasul. Makanya Allah SWT memilih mereka karena kesucian hati mereka, ya, bersihnya mereka dari kesalahan-kesalahan. Semua nabi-nabi itu tidak pernah bermaksiat dalam hidupnya sebelum dinobatkan jadi nabi pun. Kalau kita lihat baginda Nabi SAW tidak pernah dalam hidupnya buat kesalahan. Tidak pernah bohong seumur hidup, tidak pernah berzina, tidak pernah mendengarkan musik, tidak pernah dalam hidup Nabi SAW. Sampai dalam sebuah athar disebutkan, waktu Nabi SAW masih ngembala domba, tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau mereka lagi pengantin, kayak kita sekarang banyak menari-menari lah segala macam perbuatan dosa. Maka orang-orang sahabat, teman-temannya Nabi SAW berkata, waktu itu Nabi SAW masih umur 21-22 tahun, lagi ngembala kambing, ya. Maaf, masih di bawah 21 tahun karena beliau menggembala kambing dari umur 8 sampai 21. Di antara jedah umur itulah, karena 21 tahun sampai 25 tahun beliau mulai bisnis dan 25 tahun sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu diajak oleh teman-temannya, ayo kita dengar, lihat acara perkawinan. Hai Muhammad, kau enggak pernah lihat. Kata Nabi SAW, baik, apakah kalian siap jaga gembalan saya ini? Kata mereka, baiklah. Begitu Nabi SAW niat mau jalan, rasa ngantuk. Nabi SAW ingin istirahat sebentar, tiba-tiba tertidur sampai pagi. Enggak bisa terbangun. Nanti bangun Nabi SAW pagi karena teriknya matahari. Hari kedua mau coba lagi sama, hari ketiga juga sama. Kata Nabi SAW, berarti saya tidak boleh melihatnya. Enggak pernah melihat seperti itu. Sumur hidupnya. Makanya dipilih menjadi Nabi. Gitu kan? Kan gitu. Jadi dari kecil enggak pernah salah. Sampai besar. Ada manusia begitu. Itulah para Nabi dan Rasul. Mereka terjaga betul. Makanya Allah nobatkan jadi Nabi dan Rasul. Cuma sekarang sudah ditutup. Ya, enggak ada lagi kandidat Nabi dan Rasul. Walaupun antum sudah tahu teorinya, udah enggak ada Nabi dan Rasul. Ditutup oleh Nabi SAW. Tapi di masa-masa kenabian memang begitu. Orang-orang yang paling baik di kaumnya Allah SWT tunjuk menjadi Nabi dan Rasul. Kuasanya Allah. Tapi syaratnya memang itu. Dia tidak buat salah. Orang-orang yang luar biasa terjaga fitrahnya dari kecil sampai besar. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan jemaah saya, jangan wariskan keburukan nih. Wariskan kebaikan. Kalau Bapak Ibu baru bisa mengaji di umur 30 tahun, baru tahu Al-Quran di umur 30 tahun atau 40 tahun, baru tahu halal haram di umur 30-40 tahun, jangan wariskan itu ke anak-anak. Karena banyak orang begitu. Ada ummahat kita jilbabnya besar, anaknya di sebelahnya gak pakai jilbab. Loh ini kenapa diwariskan? Mungkin saya kalau ditanya kenapa, oh iya saya juga dulu seperti dia kok gak pakai jilbab. Ya kalau anak kita umurnya sampai seperti umur kita, kalau enggak. Kenapa wariskan keburukan nih? Kalau kita dulunya belum bisa mengaji nanti umur 30-40 tahun, anak-anak kita harus hafal Quran di umur 6 tahun. Jangan bawa kebobrokan kita ke mereka. Jadikan mereka sebagai aset amal jariah kita. Jangan wariskan itu. Ada orang hamil di luar nikah, anaknya juga apa-apa hamil di luar nikah. Wariskan keburukan. Kenapa ya? Jangan. Kesalahan mereka, kita jangan diturunkan kepada mereka. Buat mereka jadi lebih baik, jadi aset amal jariah buat kita. Karena itu berefek sekali. Mereka bisa menjadi waliullah, orang yang sangat dekat dengan Allah nanti. Kalau mereka dijaga dari kecil. Kita didik mereka Al-Quran, kita didik mereka agama, kita ingatkan mereka pada hal-hal yang haram. Itu sangat bermanfaat buat mereka. Ya mungkin kita dulu dari kecil sudah terlanjur terjerumus dalam kesalahan, jangan sampai diulangi kepada anak-anak kita. Buat mereka menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Gitu kan? Dikatakan di sini, seorang Muslim beriman bahwa apa yang ditampakkan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah pada mereka berupa karamah, seperti makanan sedikit bisa menjadi banyak, maksudnya cukup untuk orang lain. Penyembuhan berbagai penyakit, berjalan di atas lautan, tidak terbakar api dan lainnya, sebagainya dan lain sebagainya adalah bagian dari jenis mukjizat. Hanya saja mukjizat itu selalu dibarengi dengan tantangan. Misal contoh, footnote nomor 108. Dikatakan tantangan ini maksud adalah di mana seorang rasul mengatakan kepada kaumnya, bagaimana jika aku datangkan tanda-tanda kepada kalian? Apakah kalian beriman kepadaku? Lalu jika tidak, maka Allah akan menimpakan azabnya terhadap kalian atas kekafiran kalian setelah datangnya mukjizat kalian. Jadi maksudnya adalah para nabi-nabi ini kebanyakan begitu ya, terjadi seperti misalnya mereka bisa memperbanyak makanan. Seperti mukjizat Nabi SAW waktu perang Ahzab, perang Khandaq. Ya. Waktu itu ada seorang ibu, seluruh laki-laki Madinah harus turun di Khandaq, di parit, buat parit supaya musuh tidak bisa masuk Madinah. Maka waktu itu mereka tidak ada yang kerja. Enggak ada yang panen kurmahnya, enggak ada segala, kehabisan makan. Dan ini mereka bekerja berminggu-minggu, berhari-hari kerja. Maka ada seorang ibu, dia niat baik, dia bawa satu keranjang kurma, bawain suaminya. Begitu dikasih suaminya, maka suaminya datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istri saya bawa ini. Tapi enggak ada lagi, cuma ini saja. Maka Nabi SAW buka jubahnya, kemudian beliau bilang, taruh di sini, tuang, dituanglah. Begitu dituang, semua sahabat saksikan 1.400 orang pada saat itu, 1.000 orang pada saat itu, semuanya menyaksikan kurma itu membanyak sendiri. Terus menjadi sampai seperti tumpukan gunung yang besar dan mereka semua bisa makan pada hari itu. Contoh banyaknya makanan terjadi, mukjizat Nabi SAW. Tentu kalau nabi-nabi dikatakan mukjizat, kalau orang-orang soleh namanya karamah. Tapi di sini masih dibahas masalah mukjizat nabi-nabi dulu. Contoh dari perkataan dikatakan makanan sedikit jadi banyak. Sebagian ulama mengatakan ini bisa terjadi bagi orang-orang mukmin. Misal dia enggak punya makanan lagi, kemudian dia menghidangkan kepada tamunya. Bisa saja Allah berkahi. Ternyata makanannya cukup. Makanannya cukup. Saya pernah melihat ada satu keluarga mengundang saya makan. Kemudian pada saat makan, dihidangkan, saya terbiasa di rumah, sering saya bahasakan ke istri saya, kalau ada makanan, ada tamu, hidangkan yang banyak, biar mereka puas makan gitu. Saya satu waktu diundang di luar negeri, di satu orang kita, orang Indonesia, kemudian saya gak usah sebutkan negara juga nama beliau, tapi saya melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah berkah makanan. Lalu kemudian dikeluarkanlah oleh istrinya, dihidangkan di meja makan, saya melihat makanan itu mungkin kalau saya sendiri aja habis gitu ya. Cuma beberapa potong tomat, kemudian beberapa potong sedikit makanan, dan saya berpikir kayaknya mungkin gak cukup nih. Saya juga gak enak mau makan gitu kan, tapi tunggu tuan rumahnya. Subhanallah, begitu sambil ngobrol, sambil makan, kita sudah selesai makan, saya juga sudah merasa kenyang, dia pun sudah tidak mau tambah gitu kan, orang yang punya rumah ini, saya melihat masih ada makanan sisa. Dan betul-betul memang sudah kenyang, sudah gak ingin makan lagi. Saya melihat subhanallah, ada berkah nih gitu kan. Allah SWT berikan berkah, artinya makanan itu cukup gitu. Dan saya melihat orang ini masya Allah istiqomahnya dalam agama gitu kan. Komitmen untuk sholat tepat waktu, selalu pengajian tiap hari di rumahnya, sudah tidak ada lagi masalah musik. Mudah-mudahan saya berharap, saya pribadi berharap orang ini adalah tanda-tanda keberkahan yang Allah berikan kepada dia gitu kan. Tapi yang jelas kita sedang membahas sekali lagi mujizat Nabi. Tapi contoh saja, ini kata para ulama bisa masuk kepada orang-orang beriman. Allah SWT berkahi makanannya dalam arti kata cukup buat sekian banyak orang. Mungkin dia cuma punya pendapatan sedikit, dia beli makanan sekian liter beras saja, tapi bisa hidup dia dengan 7 orang anaknya misalnya, atau bahkan dia bisa memberikan pada tetangganya karena Allah SWT berkahi. Penyembuhan berbagai penyakit, banyak sekali contoh baginda Nabi SAW menyembuhkan penyakit, dan ini sudah pernah kita bahas di mujizat Nabi Muhammad SAW, di mana beliau memperbanyak menyembuhkan banyak penyakit seperti matanya Abu Qatadah yang sudah keluar kena anak panah, lalu Nabi SAW cabut anak panahnya lalu memasukkan kembali dan mendoakan akhirnya sembuh mata Abu Qatadah. Ada Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhum ajma'in yang kakinya patah kena habis membunuh Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi. Dia loncat dari lantai 2 ke lantai 1 melewati anak tangga, tapi dia tidak perhatikan lagi karena ketakutan musuh tahu, kemudian jatuh kakinya patah. Lalu Nabi SAW sempat diludahin dan diusap, akhirnya sembuh. Dan banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Bisa kembali ke bahasan kita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW di pasal-pasal sebelumnya. Berjalan di atas lautan, ini ada dinukil kepada kita tentang kisah para sahabat. Ya. Seperti misalnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat akan menembus Madian. Madian tempatnya Nabi Shu'aib. Madain, ibu kotanya Persia. Waktu akan menembus Madain, antara pasukan muslimin dengan benteng Madain itu, ini sudah benteng terakhir, setelah ini akan takluk semuanya Persia. Itu ada sungai yang besar, sengaja dialirkan gitu kan, sehingga sulit untuk musuh masuk. Maka Sa'd bin Abi Waqqas berkata, setelah saya takbir, turunlah semua ke air ini. Dan air itu sangat dalam. Dalam beberapa atsar disebutkan, dalamnya itu bisa mencapai ya, sekitar 7 meter. Kalau dihitung siku, hitungan siku, berarti sekitar 16-17 siku ke dalam. Gitu kan. Dan lebar, airnya deras. Maka kata Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang kisah ini, waktu kami turun bersama Sa'd, maka semua pasukan turun dan kuda-kuda kami berjalan di air itu, sementara kuda biasanya tidak berani turun di air yang berenang, kalau ada pijakan kaki baru bisa, kalau enggak, tapi ini kuda-kuda kami jalan. Dan kami sempat ngobrol satu sama yang lain, bagaimana setelah kita pulang, menang dari sini, pulang kembali ke Madinah, bertemu dengan keluarga, karena mengarungi sungai yang luas gitu, dan mereka berhasil jalan. Karena melihat kejadian tersebut, maka pasukan Persia menggunakan dengan bahasa Persia, mereka mengatakan, yang datang melawan kalian bukan manusia tapi jin, gitu kan? Nah, mereka kaget melihat pasukan muslimin bisa melewatin air itu dan berhasil menang memang. Tidak ada satupun yang jadi korban pada saat itu. Tidak terbakar api ataupun yang lainnya, ini seperti kisah Nabi Ibrahim AS tentunya yang jelas tidak terbakar oleh apinya Namrud. Seorang muslim, kata beliau paragraf setelahnya, beriman pula bahwasanya karamah yang paling agung ialah sifat istiqamah. Yang paling agung sekali adalah orang beristiqamah, artinya ini sebab utama datangnya karamah, yaitu sendiri karamah. Kalau Bapak Ibu merasakan saya selalu mau komitmen dalam agama dan saya selalu meninggalkan yang dosa, itu sendiri itu adalah karamah. Ya, itu sendiri adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan. Itu sudah jelas-jelas kelihatan oleh semua orang kalau dia adalah memiliki karamah, dia punya kelebihan dari Allah karena dia mau istiqamah dan komitmen dengan itu sangat tegas, susah untuk digoyangkan gitu. Dikatakan sini seorang muslim beriman bahwasanya karamah yang paling agung itu adalah sifat istiqamah atau konsisten di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, tekun mengerjakan perintah-perintah agama dan menjauhi segala yang diharamkan dan dilarang. Maksudnya di sini diharamkan dan dilarang sama sebenarnya ya, artinya cuman yang dimaksud dengan diharamkan kalau dilakukan buat berdosa, dan yang dilarang adalah yang makruh, maksudnya makruh pun ditinggalkan. Seperti orang makan dan minum berdiri atau sambil jalan kan makruh. Nah, ditinggalkan semua sama dia. Dia betul-betul komitmen meninggalkan semua yang dilarang dan yang dimakruhkan. Makruh enggak berdosa, tapi ditinggalkan sama dia. Iman yang demikian itu dilandasi dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, informasi dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah tentang para walinya dan karamah mereka, seperti dalam firman-Nya berikut ini. Surah Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah ialah, ya, mereka akan dapat, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman, komitmen, jalankan 5 rukun Islam dan semua yang wajib dan sunnah. Sholat misalnya, sholat wajib sama sunnahnya. Zakat misalnya sama sedekahnya. Haji misalnya sama umrohnya, gitu kan. Ini semua dikerjakan, puasa Ramadan dengan puasa sunnahnya. Gitu. Orang-orang yang beriman dan mereka mengikuti 5 rukun iman Islam itu dengan keyakinan 6 rukun iman, dan mereka selalu bertakwa, selalu istiqomah di situ. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Misalnya di dunia Allah akan penuhi kebutuhan hidup mereka, mereka akan tenteram hatinya, dan juga di akhirat mereka akan bahagia. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah itu, mustahil. Allah SWT mengatakan akan dijanjikan orang beriman ketenteraman hidup dan kebahagiaan, rezeki, maka itu tidak akan pernah berubah. Dan akan dihukum orang-orang yang buat maksiat, itu juga tidak akan berubah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Pastilah kalau orang istiqomah dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Baqarah 257 juga berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Al-ayah, Allah pelindung. Ya, ini tadi saya bilang kata-kata wali, lihat di alam ayat Allah wali, berarti Allah pelindung, penanggung jawab, ya, penaung. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia, kata gantinya Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya, keimanan. Jadi kalau kita ikuti jalan Allah, kita akan mendapatkan ini. Kita akan mendapatkan ini. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 34 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun. Dan mereka itu orang-orang yang sengaja mamer-mamer pahalanya, ibadah-ibadahnya, bangga-bangga dengan ibadahnya, saya sudah umroh sekian kali, saya sudah begini, saya sudah bantu, sebut-sebut, kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Maksudnya menjadi wali-walinya Allah. Tetapi orang-orang yang berhak menguasainya, maksudnya menjadi wali-wali Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Juga Al-A'raf 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku, di sini ingat kata-kata inna waliyya. Berarti kata wali artinya pelindung, ya. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab atau Al-Quran. Dan dia Allah melindungi orang-orang yang saleh. Kalau Bapak Ibu istiqamah jalan Allah, sudah aman. Pastikan itu, gak usah khawatir. Makanannya, minumannya, pakaiannya, segala macam, Allah SWT akan penuhi. Istiqamah aja, Allah SWT akan penuhi semua. Sebagaimana bayi dipenuhi kebutuhannya di rahim ibu, gitu kan. Sebagaimana banyak hewan-hewan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Sang Pencipta Allah. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Yusuf ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan darinya, maksudnya dari Yusuf, kemungkaran dan kekejian. Jadi pada saat Yusuf alaihissalam diganggu untuk berzina dengan istri raja pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala, karena kedekatannya Yusuf alaihissalam dengan Allah, maka Yusuf tidak punya keinginan sama sekali. Di kamar yang luas, tertutup pintunya, perempuannya sangat cantik, masih muda, wangi, berharap untuk dizinai. Tapi Yusuf alaihissalam menghindar. Dan ini satu hal yang berat, tapi Yusuf alaihissalam bisa lakukan karena kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul memang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Dikatakan sesungguhnya pelindung, dikatakan dan agar demikianlah agar kami menghindar, memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Maksudnya di sini adalah hamba-hamba yang memang dasarnya mau komitmen untuk itu. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah, mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau Bapak Ibu memaksa diri berubah menjadi orang baik, Allah bantu jadi orang baik. Kalau orang mau jadi orang buruk, ya sudah jadi orang buruk. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang telah memaksakan diri menuju ke jalan kami, maka kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Kalau kita sudah coba mau istiqamah di jalan Allah, ada saja opsi-opsi, penawaran-penawaran dari Sang Pencipta Allah agar kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Ada saja. Tiba-tiba kita terduduk, teringat, oh saya tadi belum zikir pagi, oh tadi saya belum sholat duha, oh tadi saya belum baca Quran, oh tadi begini. Atau kita teringat ada satu orang pernah kita zalimi, lalu kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menelponnya minta maaf. Misal, jadi Allah SWT pandu dia sehingga akhirnya teralihkan dan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang teralihkan dari kesalahan dan terpilih menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan. Dan ini juga sebuah doa yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kalimat akhir ayat surah Yusuf ayat 24, mukhlasin, ini beda dengan mukhlisin, ya. Kalau kita baca dengan kasra, mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Kalau pakai fathah, mukhlasin, mukhla, mukhlasin itu artinya hamba yang kami sengaja comot, ya, dipilih oleh Allah, gitu. Dan ini mulia kalau kita jadikan doa kita, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisinal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang selalu ikhlas dan terselamatkan, terpilih untuk selamat dari perbuatan yang salah dan selalu kerjakan ketaatan. Jadi kita berdoa, ya Allah jadikan aku, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisina mukhlasin. Baik, surah Al-Isra ayat 65 juga berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa. Ini Allah berfirman kepada iblis. Waktu iblis minta agar diberikan kesempatan dia bisa menggoda manusia, Allah titip pesan kepada dia mengatakan, inna ibadi, tapi ingat, hamba-hamba pilihanku yang komitmen untuk menjalankan ibadah di jalanku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Tidak bisa kamu ganggu, percuma. Aku sudah berikan kepada mereka kelebihan mereka, kamu tidak bisa goda. Ada godaan tapi bisa ditepis, ditolak. Azan malas sholat, enggak, saya mau sholat. Udu langsung ke masjid, enggak bisa buat apa-apa syaitan. Bisa buat apa deh, enggak bisa. Ada orang miskin, kita mau sedekah, ada syaitan bilang enggak usah masih mampu, enggak, keluarin duit, langsung kasih, selesai. Tertepis, begitu saja. Syaitan gak akan menjelma, tarik-tarik tangan kita untuk berhenti sedekah atau gak usah sholat, gak bisa. Dia gak bisa buat apa-apa. Dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Maksudnya Rabb kalian, kalau kalian istiqomah jadi jaga kalian. Kemudian surah Al-Imran ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Al-ayah. Kisah tentang Maryam alaihissalam yang masyhur. Ini sudah pernah kita singgung pada saat membahas tentang mujizatnya para nabi. Di antaranya mujizatnya Nabi Zakaria, dan juga pernah disinggung tentang kejadian Maryam alaihissalam. Dan Maryam alaihissalam ini punya kelebihan luar biasa karena dia ibadah. Maryam sampai enggak pernah keluar rumahnya, ya. Tidak pernah interaksi sama lawan jenis. Makanya pada saat orang tahu Maryam namanya saja, oh Maryam. Orang enggak tahu mukanya bagaimana. Maryam cuma tahu tiap hari ibadah. Betul-betul dia baca kitab Taurat, ikut panduan pamannya, ya, Zakaria. Maka Zakaria alaihissalam setiap kali datang masuk ke rumahnya Maryam, ditemukan dia lagi di mihrab dan ada buah-buahan. Tidak ada buah-buahan itu di situ, tidak ada makanan itu. Lalu ditanya, dari mana hai Maryam? Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, terjemahannya, ia dapati makanan di sisinya. Maka Zakaria bertanya, hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan dan memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Kata sebagian ulama tafsir, Allah turunkan dari langit karena istiqomahnya Maryam alaihissalam. Dan Allah pilih dia menjadi ibunya Isa alaihissalam justru karena kesucian hubungan dia dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah lain, surah As-Saffat ayat 139 sampai 144. Tentu di sini sebenarnya kisah Maryam ini di dalam buku kita, sebelum kita baca surah Saffat itu, ada lagi di bawah surah As-Saffat, dalil setelahnya, surah Maryam ayat 24 sampai 26. Ini menceritakan juga tentang Maryam alaihissalam. Jadi ayatnya tadi yang ayat Al-Imran 37 menjelaskan ada makanan yang datang kepadanya karena istiqomahnya di jalan Allah. Allah turunkan makanan dari langit. Di ayat dalam surah Maryam, dalil yang setelah As-Saffat, kita langkai dulu As-Saffat, itu menjelaskan tentang bagaimana karena Maryam alaihissalam sangat suci, tidak pernah interaksi sama lawan jenisnya, tidak pernah ngobrol, tidak pernah lihat-lihatan, enggak pernah. Maryam pun pada saat keluar nanti pada waktu hamil Isa alaihissalam tanpa suami, beliau selalu turunkan pandangan matanya ke jalanan, tidak pernah lihat laki-laki, tidak pernah buat apa-apa. Orang luar biasa jaga kumal. Maka Allah pilih dia menjadi ibunya Nabi. Di sini disebutkan dalam surah Maryam itu. Maka pada saat, tentu panjang ceritanya Maryam alaihissalam, pada saat dia lagi sendiri di mihrabnya, kemudian Jibril alaihissalam datang, Jibril menjelma jadi manusia. Kemudian Jibril berkata, Maryam mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Siapa kamu tiba-tiba masuk tiba di rumah saya, laki-laki lagi, gitu kan? Kata Jibril alaihissalam, saya utusan Tuhanmu yang akan membuat atau akan membawa perintah Tuhanmu untuk membuat kamu hamil, kamu akan punya anak laki-laki. Kata Maryam, bagaimana bisa? Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah disentuh dan saya juga tidak bersuami, gitu kan? Bagaimana bisa? Saya juga bukan pezina. Maka kata Jibril, begitulah perintah Tuhanmu. Maka akhirnya hamillah Maryam alaihissalam. Pada saat dia hamil, kemudian dia pergi ke salah satu sudut negeri Palestina yang diminta oleh Allah untuk dia lakukan. Dia pun pergi ke sana, kemudian dia waktu hamil besar dan sudah mau melahirkan, dia merasa ketakutan, enggak ada yang bantu, enggak ada minuman, enggak ada makanan. Maka Allah jadikan di bawah kakinya mata air dan dia bersandar di batang pohon kurma. Kemudian dia pun tinggal menggoyangkan pangkal kurma, maka akan berjatuhan buah-buah kurmanya untuk makan, gitu kan. Dan ini juga sebuah dalil kalau kurma itu adalah makanan yang sangat sehat, ya, terutama untuk ibu-ibu yang hamil. Ini adalah manfaatnya sangat besar. Baiklah, kemudian pada saat itu Maryam alaihissalam hamil dan melahirkan dan dimudahkan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat dia membawa bayinya menuju ke kaumnya sempat bertanya tentang kejadian tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, kita buka sama-sama surah Maryam saja, karena ini memang sudah disebutkan di sini. Saya akan bacakan ayat 16 surah Maryam, surah nomor 19. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada kaummu kisah tentang Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maksudnya adalah timur wilayah Palestina. Sebagian ulama menjelaskan kalau itu adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan kota Jericho, kota tertua yang dinamakan kota tertua di dunia. Maka dianggap disitulah dulu Maryam alaihissalam menyendiri. Ayat 17. Fattakhadat min dunihim hijaban faarsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Makna sebagian ulama mengatakan ada rumah. Allah mudahkan dia punya rumah sehingga memang dia terlindungi dari orang-orang. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, Jibril alaihissalam. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat 18-nya, qalat, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu benar-benar orang yang bertakwa. Jangan sampai sentuh aku. Aku tidak pernah interaksi sama laki-laki, gitu kan? Maka berkatalah Jibril alaihissalam yang menjelma jadi manusia di ayat 19, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kata Maryam, ayat 20. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah, ya, tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku. Enggak pernah Maryam alaihissalam tidak pernah salaman, tidak pernah disentuh sama laki-laki, enggak pernah sama sekali. Dan juga aku bukan seorang pezina, sengaja punya hubungan gelap, tidak bersuami, tidak bukan pezina, tidak pernah disentuh laki-laki, bagaimana bisa hamil punya anak? Ayat 21, Jibril alaihissalam berkata, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril pun berkata demikianlah, Tuhanmu telah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Maka Maryam pun mengandungnya, Isa alaihissalam, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh supaya tidak ada orang yang bertanya-tanya. Ayat 23, fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, lalu dia berkata, Maryam alaihissalam, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini menandakan Maryam alaihissalam manusia biasa dan juga Isa alaihissalam manusia biasa. Sengaja Allah buat prosesi ini. Padahal sebenarnya bisa Isa alaihissalam tanpa ibu langsung saja Allah jadikan manusia. Tapi Allah SWT ingin menunjukkan keajaiban, ya, ilmunya. Ayat 24. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kau bersedih hai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maksudnya adalah mata air, supaya di dekat kakinya ada mata air keluar bisa minum setiap saat. Kemudian ayat 25, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat 26, fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah hai Maryam. Jika kamu melihat seorang manusia, kebetulan lewat, ya, maka katakan padanya kalau dia bertanya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Lalu kemudian selesai melahirkan, ayat 27 disebutkan, fa'atat bihi kaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam pun membawa dan menggendong bayi itu, ya, kepada kaumnya. Dibawa gendong bayi, sudah lahir. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar. Karena mereka tahu Maryam enggak pernah keluar, enggak pernah ketemu laki-laki. Kok bisa gendong bayi tiba-tiba? dan bayinya ternyata masih kecil, baru lahir. Lalu mereka berkata, mereka langsung menuduh, mengatakan, ya ukhta Harun, ayat 28, makana abuki imra'asawi wa makanat ummuki baghiya. Hai saudara perempuannya Harun, maksudnya adalah keturunannya Nabi Harun AS. Ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat, dan ibumu bukan juga seorang pezina. Kok bisa kamu jadikan zina sebagai perbuatanmu? Kami tahu kau belum menikah, tiba-tiba punya anak. Fa'asyarat ilai, ayat 29, fa'asyarat ilai, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk kepada anak itu, Isa AS. Mereka berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nggak mungkin kami bisa bicara. Ayat 30, Allah membuat Isa AS bisa bicara dalam buayan. Ya, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa AS, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah telah menjadikan aku, ini Isa AS bicara di buayannya, aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 33, wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ayat 34 yang menjadi saksi bahasan kita yang penting sama ayat 35-nya ini, dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah kisah Isa putra Maryam yang mereka yang mengatakan perkataan yang benar, dan mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Apakah benar Isa lahir tanpa ayah? Apakah benar si Maryam tidak punya suami? Akhirnya ada sebagian orang-orang sekte Nasrani mengatakan ada suaminya Maryam, sehingga lahirlah Isa. Tapi Al-Quran datang menceritakan tidak ada ayahnya. Prosesnya seperti tadi apa yang kita dengarkan, Jibril datang dan meniupkan ruh langsung tanpa ada laki-laki. Dan memang Maryam alaihissalam tidak pernah menikah sampai meninggal dunia. Kuasa Allah SWT, wanita ini disucikan oleh Allah, hanya Isa saja anaknya, dan itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35, makana lillahi an yattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, dan kalau Allah ingin sesuatu atau dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah itu. Dan juga dikatakan ayat 36-nya, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia oleh kamu sekalian, dan inilah jalan yang lurus. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah bagaimana datangnya karamah kepada Maryam alaihissalam karena kesucian dirinya. Dia menjaga dirinya tidak interaksi sama lawan jenisnya, maka Allah memilih dia di antara seluruh wanita di muka bumi ini menjadi ibunya Nabi yang mulia Isa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tadi dalam Al Imran, karena dia selalu istiqamah di jalan Allah, Allah pilih dia dan Allah berikan dia kelebihan. Kemudian kisah tentang Yunus alaihissalam dalam surah As-Saffat 139 sampai 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna Yunusa laminal mursalin. إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Sesungguhnya Yunus benar-benar adalah seorang rasul. Dan ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercelah. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya kisahnya. Yunus alaihissalam adalah seorang nabi ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Nainawa namanya, di Irak ya, negeri Nainawa zaman itu. Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan para nabi-nabi ini komitmennya sama Allah, kalau mereka sudah diutus mereka akan diberikan pahala yang besar, mereka berdakwah, tapi syaratnya mereka tidak boleh tinggalkan kaum yang sedang ditunjuk untuk didakwahi sampai Allah suruh tinggalkan. Yunus alaihi salam datang ke Nainawa, dia di luar Nainawa, orang Nainawa tidak ada yang mau dengar, mereka itu sembah api, sembah patung singa, ada patung singa besar mereka buat, mereka sembah gitu kan. Maka Yunus alaihi salam datang mengingatkan, mengatakan jangan, enggak boleh dan sebagainya, mereka tidak mau dengar. Yunus alaihi salam berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku lokasi dakwah yang lain karena orang-orang ini enggak mau dengar nih. Allah belum turunkan jawabannya. Yunus alaihi salam tidak sabar, beliau keluar dari Nainawa, niatnya bukan mau membangkang sama Allah ya, niatnya mau cari lokasi dakwah yang lain. Saya sudah berdoa, ya sudahlah, saya langsung saja ambil keputusan, tapi peraturannya tidak boleh. Yunus AS keluar, kemudian dia pun pergi ke lautan, naik kapal, ternyata di kapal goncangan datang, ombak yang besar sehingga kapal semua harus dibukul, kurangin tumpangannya, muatannya, dilemparlah banyak makanan-makanan, segala kebutuhan sudah habis semua, masih gak bisa. Maka kapten kapalnya mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali harus ada manusia yang dilempar. Maka diundilah nama-nama para penumpang, dan setiap kali diundi ditulis di batu, kemudian ditutup, diacak, diambil, dan nama Nabi Yunus yang keluar. Kemudian ada orang-orang yang kenal kalau Yunus ini Nabi, tapi Nabi di Nainawa. Maka mereka mengatakan, kami tahu ini adalah Nabi, jangan dia, coba acak lagi, kalau nama seseorang di antara kita yang keluar, kita buang aja, loncat di lautan. Yang kedua kali nama Nabi Yunus keluar, 3 kali sampai 10 kali. Maka Yunus AS berkata, mungkin ini peringatan dari Allah, karena saya meninggalkan Nainawa tanpa izinnya. Begitu Nabi Yunus AS berdiri di pinggir kapal mau loncat, tiba-tiba ada ikan paus yang membuka mulutnya tanpa disadari oleh Nabi Yunus AS, dan orang-orang pun tidak tahu, tiba-tiba menelannya dan menerkamnya masuk ke dalam perut. Dikatakan di sini dalam ayat tadi, sesungguhnya Yunus benar-benar salah satu utusan, ingatlah ketika ia lari ke kapal. Lari maksudnya adalah meninggalkan lokasi dakwanya tadi, gitu kan? Yang penuh muatan, kemudian muatannya sudah dibuang semua tadi, sudah saya ceritakan, kemudian dia ikut berundi dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Artinya dia harus dibuang di lautan. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maksudnya tercela di sini karena kata ulama tafsir dua maknanya. Yang pertama karena dia alaihissalam meninggalkan lokasi dakwah, maka dianggap tercela perbuatan itu. Yang kedua maksudnya tercela adalah dia pada saat masuk ke dalam perut ikan, dia tak bisa buat apa-apa. Di dalam perut ikan, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita kalau dalam perut ikan paus, gak ada makanan, gak ada minuman, dan ikan paus menelan apa saja. Ikan-ikan yang lebih kecil dari dia semuanya dimakan, ditelan. Sesekali dia menelan air banyak sekali untuk mencuci perutnya dari dalam, kemudian dimuntahkan kembali. Yunus AS berhari-hari di situ. Maka dalam perut dia pun menyadari kesalahannya, lalu kemudian dia AS bertobat kepada Allah sambil mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, adalah di ayat lain, ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku betul-betul orang-orang yang zalim, gitu kan. Maka dia mengakui kesalahannya, dan tujuan kenapa didatangkan oleh penulis ayat ini untuk menunjukkan memang ada nabi-nabi yang punya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Yunus AS nanti kita sebutkan adalah berimannya kaumnya. Jadi pada saat beliau pergi, selain Nabi Yunus memang dihukum oleh Allah karena dia tadi meninggalkan kaumnya, kaumnya juga didatangkan oleh Allah badai yang besar, menghancurkan patung-patung yang besar, mereka punya patung singa jadi hancur, api mereka jadi padam. Akhirnya pimpinan negeri Nainawa mengatakan, kayaknya ini yang diancamkan oleh Yunus. Maka ya Allah, mereka tiba-tiba angkat tangan ke langit, ya Allah, ya utuslah Yunus kembali kepada kami dan kami akan beriman dan kami bertobat kepadamu. Maka akhirnya mereka pun beriman kepada Allah. Yunus AS pun pada saat dalam perut bertobat kepada Allah, maka dikeluarkanlah dari mulut ikan, kemudian Yunus AS kembali ke Nainawa, dan di situ berimanlah 100,000 orang penduduk negeri Nainawa, atau bahkan lebih dari itu jumlahnya, beriman kepada risalah Nabi Yunus AS. Saksi bahasan kita adalah bagaimana Yunus AS Nabi, tapi dia melakukan pelanggaran. Artinya ada manusia bisa melakukan pelanggaran, tetapi pelanggaran ini bukan karena maksudnya ingin berbuat dosa. Sama dengan kasus Nabi Musa waktu mau memisahkan antara orang Bani Israel dengan suku Kipti yang lagi bertengkar. Oleh Musa AS mau dipisahin, tapi suku Kiptinya ini cerewet sekali, gak mau dipisahin, gitu kan. Maka Musa AS sempat mendorongnya. Gara-gara dorongan itu, ya, mati orang ini. Orang Mesir ini mati, orang Kipti mati. Maka Nabi Musa AS merasa bersalah. Tapi tidak niat ingin membunuh. Bisa terjadi, gitu kan. Makanya bisa terjadi. Tetapi Allah SWT menjadikan kejadian-kejadian para nabi-nabi ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Artinya, kalau kalian sempat berbuat salah, maka bertaubatlah kepada Sang Pencipta Allah, karena Allah akan mengampuni. Ada hal yang perlu kita garis bawahi di sini, teman-teman sekalian, dari perilaku Yunus alaihissalam. Sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi tidak boleh kita misalnya sudah istiqomah jalan Allah, lalu kita anggap kita lebih baik daripada Nabi Yunus. Enggak bisa. Tetap Nabi lebih afdol daripada manusia biasa, dan mereka adalah wali-wali Allah pilihan. Kisah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 69-70 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulna ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami berfirman kepada api, hai api jadilah dingin ya untuk Ibrahim dan menjadi keselamatanlah untuknya. Maka hendak mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Artinya Allah SWT binasakan dan hancurkan orang-orang yang memusuhi Ibrahim AS. Jadi saksi bahasan Ibrahim diberikan kelebihan di sini, mukjizat dari Allah SWT. Dan kita sudah bilang tadi, para nabi-nabi adalah orang-orang tertinggi dari wali-wali Allah. Kemudian juga surah Al-Kahfi menceritakan tentang 7 orang anak muda yang istiqamah dan memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata tanda kutip di sini memaksakan, positif. Mereka berusaha untuk selalu istiqamah. Allah menceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war rakimi kanu min ayatina ajaba? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Yang artinya adalah, apakah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, dan rakim adalah tanda-tanda, Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah, itu tidak perlu diherankan. Itu sesuatu yang wajar terjadi karena mereka istiqomah, Allah selamatkan mereka. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Tentu ada ayat ini menjelaskan juga 309 tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami memberikan penjelasan siapa di antara dua kelompok yang beriman dan kafir itu yang benar. Karena mereka ini, para anak muda ini, dihukum setiap kali orang beriman. Karena pada saat itu orang-orang Yunani menyembah dewa-dewa, mereka tidak yakin sama Allah. Anak-anak muda ini, ada yang menyebutkan dalam beberapa, disebutkan beberapa athar, mereka adalah anak-anak tokoh masyarakat. Anak-anak tokoh masyarakat yang beriman kepada Sang Pencipta Allah gitu. Maka mereka mau dihukum. Daripada mereka dihukum, dan zaman itu kalau orang beriman pada risalah Nabi Isa AS di Yunani, maka akan dibakar, dipasang di tiang salib, kemudian dibakar. Kemudian dibakar. Nah ini anak-anak muda ini akhirnya mau menyelamatkan diri. Mereka pergi ke gua dan mereka membawa anjingnya, lalu mereka masuk dalam gua, lalu mereka meminta kepada Allah agar diselamatkan, dan Allah pun membuat mereka tidur 309 tahun. Setelah itu mereka pun keluar dari gua, karena mereka bangun kelaparan. Dengan hikmah Allah mereka bangun, maka salah satu di antara mereka berkata, coba salah seorang di antara kita keluar beli makanan di pasar. Keluarlah satu orang ini, dan mereka nitip pesan, hati-hati jangan sampai Raja Zalim mengetahui kita lalu kita dibunuh, karena mereka akan dibakar. Keluarlah anak muda ini, kemudian penampilannya agak berbeda. 309 tahun, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, gitu kan. Waktu mereka bangun pun mereka kaget melihat satu sama yang lain posisi tubuhnya mereka. Maka waktu dia masuk pasar jadi perhatian orang-orang. Kemudian dia mampir, dia beli barang, dia beli makanan, dia keluarin duitnya, oh duit 300 tahun yang lalu ini. Dikasihlah kepada penjual makanan itu, terus ditanya sama, ini cerita 7 orang anak muda lari ke gua sudah mereka tahu, ceritanya turun temurun. tapi enggak tahu di mana gitu. Maka dikasih lihat dah uang. Uang ini mereka tahu dari zaman dulu, kerajaan Yunani yang memang penyembah berhala-berhala, penyembah dewa, dan sekarang sudah berubah jadi kekuasaan kaisar ya, yang memang beragama Nasrani. Maka ditanya, kamu dari mana? Diceritakanlah, saya dari gua begini, dan sudah diceritakan semua. Akhirnya orang-orang ini mengatakan, inilah orang yang kita cari selama ini, gitu kan. Berkumpullah orang-orang, sampai raja pun tahu segalanya. Akhirnya kebongkarlah cerita tentang Ashabul Kahfi itu. Tapi yang kita ingin ditiberatkan cerita bagaimana anak-anak muda ini istiqomah di jalan Allah, lalu Allah selamatkan. Selama bapak ibu istiqomah jalan Allah, maka selalu ada jalan keluarnya juga. Yang kedua, informasi dari Rasulullah SAW tentang para waliullah. Dan karamah mereka sebagaimana sabdanya di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6502, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adhani la'uwidhannahu." Barang siapa yang memusuhi waliku, orang-orang yang dekat denganku, hati-hati, kita enggak boleh memusuhi orang-orang beriman nih ya. Mereka orang dekat sama Allah. Jangan terpengaruh karena jenjang pendidikannya rendah, jangan terpengaruh karena fisiknya yang kurang, jangan terpengaruh karena retorika bahasanya kurang bagus ya. Mungkin seseorang di antara kita pendidikannya sudah S1, S2, S3, mungkin sudah profesor. Dia pas pulang ke kampung, ayahnya, ibunya enggak pernah sekolah SD pun. Mungkin sibuk urus kebun, urus pertanian, perkebunan, lalu kemudian ya bahasanya mungkin kurang baik, lalu kemudian dianggap remeh. Ini hati-hati, bisa saja mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah, apalagi mereka orang tua kita sendiri. Mungkin teman-teman, mungkin marbot masjid. Kita temukan ada orang subhanallah dari kecil urus masjid, bersihin masjid, rapi, ini tuh lebih afdol daripada kita semua. Orang-orang yang luar biasa dekat dengan Allah. Hati-hati, jangan sampai musuhi di sini bisa menganggap remeh, mencaci maki, gitu kan? Tidak mengajak berteman dan seterusnya, ini masuk di dalamnya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah memaklumkan perang terhadapnya. Allah akan memeranginya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi yang wajib-wajib itu maksimalkan. Sholat 5 waktu. Jangan bapak ibu, sholat malam dikejar. Tahajud iya. Tahajud itu kalau kita ibaratkan ikan, ikan teri. Sholat subuhnya ikan paus. Hah? Jangan sampai dapat ikan teri, ikan paus lepas. Sholat dari jam 1 Masya Allah sampai jam 4. Adzan subuh tidur, bangun jam 7. Dapat ikan teri, hilang ikan paus. Allah lebih mencintai amal wajib. Makanya komitmennya dimulai istiqomah di amal wajib dulu. Azan, sholat, istiqomah dulu di situ. Kemudian maksimalkan khusyuk. Ruku tenang, sujud tenang, itidal tenang, semuanya tenang. Kasih dulu semuanya haknya. Itu paling Allah cintai. Kemudian kata Allah, dan hambaku dia sempurnakan dengan amal-amal sunnah, sholat sunnahnya dan seterusnya, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi penjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, menjadi penjaga penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan menjadi penjaga tangannya yang dengannya ia berbuat, dan menjadi penjaga kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Jadi janji dari Allah, komitmen istiqamah, jaga ibadah wajib, kemudian tambahkan dengan sunnah-sunnah, maka Allah akan ijabah semua permintaan kita. Jadi kalau ada doa yang belum diijabah, muhasabah. Mungkin masih ada sesuatu yang kita kurangi dari haknya Allah, Sang Pencipta. Firman-Nya juga dalam hadis qudsi, "Inni la atharu li auliyai kama yatharu laythul harba." Sesungguhnya kata Allah, aku benar-benar membalas dendam untuk wali-waliku sebagaimana macan membalas dendam. Juga dikatakan dalam ayat hadis yang lain, tentu ini putnot nomor 110 dan 111 disebutkan hadis Bukhari Muslim semuanya. Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Sesungguhnya ada orang-orang yang sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan kemuliaannya, niscaya Allah mengabulkannya. Karena dekatnya dengan Allah sampai dia mengatakan, demi Allah, saya memohon kepada Allah agar engkau diberikan seperti ini atau disembuhkan penyakitnya. Allah ijab. Karena kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga dalil bolehnya kita meminta didoakan oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup dan bukan orang yang sudah mati. Karena waktu Nabi SAW masih hidup, banyak sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah doakan saya. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan waktu Nabi SAW sudah meninggal, lalu ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah doain saya. Tidak pernah. Tidak pernah mereka minta-minta di kuburannya, tidak pernah ambil tanahnya, tidak pernah taruh air untuk diberkahi, tidak pernah sama sekali. Dan tidak pernah ada pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha yang tinggal di rumah yang ada kuburan Nabi SAW mengatakan, tiap malam Rasulullah kunjungi saya, atau setiap minggu misalnya, seperti sebagian orang mengatakan begitu. Datang kuburannya orang-orang yang dianggap wali, kemudian dia mengatakan, ya, saya didatangi oleh ruhnya si fulan dan si fulan. Nanti kita akan jelaskan itu di bab wali syaitan dan tipu daya, bagaimana syaitan menipu itu. Bahkan syaitan bisa menjelma menjadi orang yang saleh, pakai jubah putih, pakai surban, dan kemudian menyuruh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi nanti ada titipan perbuatan syirik yang akan menghilangkan semua amal-amal baiknya. Kemudian juga hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, dan hadis ini muttafaqun alaih, cuma riwayat ini, lafad Bukhari, kata Nabi SAW, laqad kana fima qablakum minal umami muhadithun, fa'in yaku fi ummati ahadun fa'innahu Umar. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham, dan jika di antara umatku terdapat seseorang yang mendapatkan ilham, maka dia adalah Umar. Umar radhiyallahu anhu kalau berbicara bisa sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, ya, seperti misalnya pengharaman khamar, seperti hijab, ayat hijab. Karena Umar bin Khattab selalu berdoa, ya Allah haramkan minuman ini buat kami, ya Allah tutuplah aurat wanita kami. Tentang 60 tawanan Badar yang disuruh oleh Umar untuk dibunuh, turun juga ayat membela pernyataan Umar. Jadi banyak statement Umar yang disampaikan, itu Allah SWT turunkan wahyu dengan statement itu. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, dan perlu dikasih bawah ya, dari kejadian Umar radhiyallahu anhu ini berarti Allah tidak lihat masa lalu seseorang. Jadi kalau masa lalu kita dulu mungkin pernah berzina, pernah dusta, pernah riba, pernah itu, Allah enggak lihat. Sekarang ke depan masih bisa menjadi waliullah, masih bisa mendapatkan karamah-karamahnya, ya. Dikatakan dalam hadis yang lain, kanat imra'atun turdi'u waladaha fara'at rajulan ala farasin farihin faqalat Allahumma ij'al waladi mithla hadha faltafata ilayhi at-tiflu wa huwa yarda wa qala Allahumma la taj'alni mithlah. Ada seorang wanita perempuan pernah menyusui anaknya, lalu ia melihat seorang laki-laki menunggangi kuda yang sangat indah. Laki-laki itu pun sempurna, gagah, perkasa. Maka ia si ibu berkata, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang itu. Maka si bayi itu menoleh kepada laki-laki sambil menyusui, lalu berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Ini salah satu dari tiga anak bayi yang berbicara di buaian. Masih bayi. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang bicara di buaian. Isa AS, bayinya ibu ini, ya, dan juga bayi Juraij, yang pernah Juraij dituduh berzina oleh seorang wanita berzina, lalu kemudian waktu perempuan itu melahirkan, Juraij tekan perutnya. Juraij adalah satu orang soleh di zaman dulu dari Bani Israel. Lalu dia tekan perutnya lalu berkata, sebutkan siapa ayahmu. Maka bayi itu pun berbicara mengatakan, ayah saya pengembala domba. Setelah Juraij dituduh berzina pada saat itu. Yang jelas salah satu saksi bahasan di sini, kata sebagian ulama hadis, yang saleh di sini adalah ibunya. Ibu ini si wanita yang menyusui adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Karena salihahnya luar biasa ibadahnya kepada Allah. Sampai dia waktu lihat laki-laki lewat, kemudian laki-laki itu dianggap oleh dia orang yang sempurna, kaya raya. Maka dia mengatakan, ya Allah, jadikan anak saya seperti itu. Allah buat anaknya bicara. Mengatakan, ya Allah, jangan jadikan saya orang seperti itu. Maksudnya adalah, kalau bapak ibu pernah mengucapkan doa buruk, misal ibu dan bapak mengatakan, misal contoh, kamu itu terlalu nakal kepada anaknya misal, atau musibah saya menikah dengan kamu pada pasangannya misalnya, atau menyesal saya begini dan begitu. Ini kan perkataan tidak baik. Maka kalau bapak ibu teringat, sekarang balas itu dengan doa baik. Bilang, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan dari itu, ucapan-ucapan kata saya yang tidak baik itu semuanya diperbaiki. Ya Allah, kalau bangkrutnya usaha saya ini, bertengkarnya suami istri, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ini adalah penyebabnya dosa, maafkanlah. Penyebabnya cobaan, angkatlah. Penyebabnya sihir, batalkanlah. Jadi kita membalas doa yang pernah kita lakukan itu dengan doa yang membatalkannya. Ya, itu perlu. Karena memang kita dalam hadis ini disebutkan, ibunya berkata berdoa, lalu anaknya berdoa juga. Kuasa Allah SWT untuk membatalkan doa yang pertama dengan mengatakan, ya Allah, jangan jadikan saya sebagai orang ini. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang Juraij dan ibunya. Tatkala ibunya berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah-wajah wanita tuna susila. Maka Allah pun mengabulkan permintaannya sebagai karama baginya dari Allah. Dan ketika Juraij dituduh bahwa bayi wanita tuna susila itu adalah darah dagingnya, maka Juraij berkata kepada si bayi, siapakah ayahmu yang sebenarnya? Maka bayi itu berkata, pengembala kambing. Sudah tahu cerita ini ya? Hah? Belum, sudah. Sudah tahu belum cerita Juraij ini? Sudah kebiasaan ya. Juraij seorang yang soleh, tadi saya sudah kasih globalnya. Dia suka sekali, jadi dia punya sebuah tempat yang dia pakai ibadah. Selalu diibadah di situ. Jadi kaumnya tahunya Juraij orang soleh. Ya. Selalu tidak pernah buat apa-apa, selalu ibadah saja. Ibunya juga wanita salihah. Tapi ibunya pernah panggil Juraij dari luar. Hai Juraij, hai Juraij, dipanggil-panggil. Ternyata Juraij ini lagi ibadah, dia lagi sholat. Dia enggak jawab panggilan ibunya, karena tidak dengar. Tapi ibunya mengatakan, hai, ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai kau pertemukan dia dengan wanita tuna susila. Jadi doa diijabah. Maka ini ibu-ibu enggak boleh sembarang berdoa untuk anaknya. Ya. Jadi keburukan-keburukan. Nanti semua kau jadi artis nak. Jadi hafal Quran. Ha? Jadi ahli surga. Jadi orang yang membimbing umat dalam kebaikan, ulama. Ya, yang baik. Yang jelas, dia berdoa seperti itu. Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Satu waktu duduklah beberapa tokoh-tokoh wilayah itu, lalu mereka berbicara tentang Juraij. Mereka berkata, Juraij ini soleh sekali. Kira-kira ada perbuatan dosa enggak sih yang bisa membuat Juraij mau melakukan perbuatan dosa? Kata mereka, kayaknya enggak ada deh. Lewat satu perempuan pezina. Lewat, lalu dia bilang sama pemimpin kaum itu, apa kalian mau Juraij berbuat dosa? Kebetulan perempuan ini pezina dan terkenal kecantikannya, putihnya, tinggi badannya, segala macam. Maka dia pun berkata, mereka berkata, tentu saja. Apa kau bisa? Dia bilang, saya bisa lakukan. Tapi apa yang kalian kasih ke saya? Kalau saya berhasil buat Juraij berzina dengan saya. Dia bilang, apa saja yang kau minta? Silakan. Maka Juraij pun didatangi oleh wanita ini ke tempat ibadahnya. Kebetulan tempat agak tinggi dan naik. Orang semua saksikan dari luar. Juraij enggak tahu kalau orang-orang lagi lihat nih. Sengaja orang ini, orang-orang mau tahu keimanannya bagaimana. Mau diuji Juraij. Masuklah wanita ini, ditutup pintu. Juraij lagi ibadah. Perempuan ini goda-godain. Oleh Juraij enggak dilihat wajahnya, diusir keluar. Gitu kan. Setiap kali dia berusaha goda, sampai dia buka pakaiannya, Juraij enggak terpengaruh. Sampai akhirnya Juraij tegas, dikeluarkan perempuan itu dari tempat itu. Waktu dia keluar, dia sempat membuka sebagian bajunya untuk memperlihatkan ke masyarakat kalau memang dia sudah berzina. Gitu kan? Dia turun, lalu dia mengatakan, Juraij sudah berzina dengan saya sudah berhasil. Gitu kan? Tadinya mereka tidak percaya, ah, enggak mungkin Juraij lakukan itu. Ini buktinya, baju saya terbuka. Enggak, kami enggak percaya. Apa yang terjadi, perempuan ini penasaran, dia pergi ke pengembala kambing. Lalu dia bilang, dia ajak, dia goda berzina. Dan itu di masa suburnya. Kemudian perempuan ini hamil. Lalu dia datang, setelah dia hamil kelihatan perutnya besar, dia bilang, nih lihat nih, enggak percaya kan Juraij zina sama saya? Ini hasilnya Juraij ini. Maka kaumnya tiba-tiba marah sama Juraij, lalu dirubuhin tempat ibadahnya Juraij. Dirubuhin gara-gara fitnahnya si perempuan ini. Lalu Juraij dipermalukan segala macam. Juraij akhirnya meninggalkan negerinya sementara. Sampai perempuan itu melahirkan. Waktu melahirkan, rupanya kan banyak orang yang datang, ada orang-orang yang tadi memang komitmen mau kasih apa saja, Kalau dia berhasil buat Juraij berbuat dosa, datang memberikan hadiah. Di saat itu Juraij datang. Lalu Juraij datang, orang-orang semua kaget melihat dia datang. Perempuan ini pun kaget melihat dia datang. Lalu Juraij datang dan menekan perutnya bayi sambil mengatakan, sebutkan siapa ayahmu yang sebenarnya. Maka bayi itu bicara mengatakan, ayahku pengembala kambing tadi. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menolong Juraij karena kesolehannya. Dan akhirnya kaumnya membangun kembali tempat ibadahnya dan perempuan itu yang dihukum oleh mereka. Cerita Nabi SAW tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua dan tertutup dengan batu besar. Mereka semua berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Lalu kemudian Allah mengabulkan doa mereka, maka mereka pun keluar dari perut gua dan dengan selamat sebagai karamah bagi mereka. Ini sudah sering kita ulangi, saya tidak ulangi lagi ceritanya. Cerita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga tentang seorang rahib dan seorang anak remaja yang di dalam cerita tersebut disebutkan anak remaja itu melempar binatang buas yang berada di dalam di jalan umum yang menghalangi masyarakat yang hendak lewat di situ. Anak remaja itu melemparkannya dengan batu hingga mati dan masyarakat pun dapat melintas di jalan itu dengan aman. Peristiwa itu merupakan karamah baginya. Sang raja pun telah berusaha keras untuk membunuh anak remaja itu dengan segala macam cara namun gagal total. Ia dilempar dari puncak gunung namun anak itu tidak terbunuh. Lalu raja membuangnya ke lautan namun ia selamat. Ia keluar dari laut dan berjalan kaki. Semua itu adalah karamah bagi remaja mukmin yang saleh ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sudah tahu kisah ini ya? Hah? Belum lagi. Kebiasaan ya. Ada di zaman transisi kerajaan, berkuasanya tiga kerajaan, Persia, Romawi, dan Yaman. Persia dikenal dengan pimpinan raja mereka, Kisra. Kemudian Romawi dengan Kaisar, dan Yaman Tubba. Ya. Di zaman kerajaan Yaman, pernah ada satu raja, zalim. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Raja ini punya seorang penyihir, penyihirnya hebat sekali. Karena penyihir inilah yang selalu mendukung dia, akhirnya dia berhasil menguasai wilayahnya. Ada satu orang pendeta, pada saat itu beragama Nasrani, dan waktu itu memang agama Nasrani dalam keadaan benar, sebelum datang di sana Nabi Muhammad SAW. Pendeta ini menghafal Injil, ahli ibadah, tinggal dalam sebuah gua. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama pendeta ini Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir rahimahullah sudah meninggal pada saat setelah kejadian ini meninggal. Tapi dia pada saat itu tinggal di gua. Maka penyihir raja bilang kepada raja, saya sebentar lagi mati, sudah sangat tua. Coba buat sayembara agar anak-anak muda negeri ini datang dan belajar sihir dengan saya. Nanti supaya kalau saya mati ada yang menggantikan saya. Rajanya pun buat sayembara, mendaftarlah banyak orang termasuk salah seorang anak muda yang lolos. Kandidat anak muda lulus. Sebagian athar menyebutkan namanya Waddah. Orang ini, anak muda ini, tertanam keimanan dalam hatinya pada saat dia dari rumahnya menuju ke penyihir di atas gunung. Dia lewatin guanya pendeta ini, Abdullah bin Samir. Lalu dia pun mampir, ketemu sama Abdullah, belajar. Kemudian dia pergi belajar sihir sampai ilmunya dalam ilmu Injil sangat tinggi, sudah sangat faham, dan juga ilmu sihirnya sangat tinggi. Maka satu waktu dia pulang, lalu dia berkata, pada saat melihat di tengah-tengah jalan ada seekor binatang besar. Ada yang menggambarkan seperti gajah atau mungkin badak. Pokoknya binatang yang besar menghalangi jalan di lereng gunung. Jalan setapak. Entah dari mana hewan ini. Lalu orang-orang pun tidak bisa mendorongnya, enggak bisa. Karena hewan ini ketakutan kalau bergerak jatuh di jurang maka bisa mati. Anak muda ini lewat, lalu orang-orang mengatakan, nah ini anak muridnya punya menyihir, pasti dia bisa bantu kita. Coba bantu kami. Maka kata anak muda ini, ya Allah hari ini aku akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir benar beriman kepadamu atau penyihir. Maka dia ambil batu kecil lalu dia mengatakan, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau aku melempar dengan batu ini, hewan ini mati ya Allah dan bisa membebaskan orang jalan, maka berarti kau adalah benar. Dilemparlah satu batu kecil dan batu kecil itu ternyata membuat hewan besar tadi jatuh di jurang dan akhirnya mati dan manusia bisa lewat. Mereka pun hanya berkata masyarakat di situ, ini karena sihirnya. Kata anak muda itu si Waddah mengatakan, tidak, bukan. Ini adalah peringatan atau ilmu dari Allah. Lalu mulailah dia membongkar kedoknya si penyihir tadi. Sudah berapa hari tersebar berita di masyarakat bahwasanya anak muda penyihir sekarang berubah beriman kepada Allah, kemudian mendakwakan agama. Penyihirnya sempat marah, rajanya sempat marah, lalu mulailah diadakan hukuman bagi anak muda ini. Hukuman yang pertama, Abdullah bin Samir ditelusuri, lalu didapat, lalu dipenggal, dibunuh. Gurunya dia. Kemudian anak muda yang didatangkan, kata raja, saya tidak mau bunuh begitu saja, supaya jadi pelajaran buat orang. Ikat dia, bawa dia di atas gunung, lalu lempar dari atas gunung ke bawah. Dibawalah, orang-orang masyarakat semua pada saksikan pada saat itu. Dilihatlah, dicari, disaksikan, ternyata dibawa ke atas gunung. Lalu anak mudanya sambil diikat, akan dilempar dari atas. Di bawah banyak orang sudah nunggu, mau melihat jenazahnya gitu kan. Maka dia mengingatkan para prajurit raja, mengatakan, ingatlah, bertakwa sama Allah, karena kalian sedang salah. Raja kalian ini bukan Tuhan, tapi Tuhan kalian Allah. Sebelum Allah datangkan siksaannya, mereka bilang, sudah diam saja, kami akan membunuhmu. Lalu dia membaca doa, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah mereka, ambil alih mereka. Dan ini doa mulia. Kalau orang tertalimi, dia bisa mengatakan, kalau dia sudah tidak tahan, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka, biar Allah yang urus gitu, biar Allah yang hukum. Allah hukum, kalau Allah kasih hidayah, urusannya Allah gitu. Maka akhirnya datanglah badai yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit raja ke jurang itu, ke dari gunung ke bawah, dan jatuh di depan para masyarakat. Anak muda ini selamat, dan dia pun turun dalam kondisi ikatan tangannya terlepas. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana kau bisa selamat? Dia mengatakan, Allah yang menyelamatkan saya sebagaimana saya bilang pada kalian. Raja ini bukan Tuhan kalian, dan saya akan kembali ke raja menyadarkan dia. Dia kembali ke raja, raja kaget. Kok bisa kamu selamat? Mana prajurit saya? Allah sudah binasakan. Allah hantarkan badai, Allah jatuhkan. Raja masih belum percaya. Ikat anak muda ini dengan rantai yang banyak dari kaki, badan, lehernya segala. Kemudian ikat dengan beban yang berat, buang, cempulungin dia di dalam lautan. Bawa beberapa orang, masyarakat pada nunggu di pinggir pantai semuanya. Dibawalah dia di tengah lautan. Dia ingatkan lagi para prajurit raja, jangan lakukan, ini perbuatan salah. Allah pasti akan tolong orang-orang beriman. Raja kalian bukan Tuhan, jangan percaya. Enggak, kami enggak mau tahu. Datanglah badai yang besar pada saat itu menghantam kapal mereka. Semuanya mati tenggelam, anak muda ini terlepas dengan hikmah Allah dari rantainya. Tidak disebutkan rincian seperti apa, tapi lepas dari rantai, lalu dia berenang menuju ke pinggir pantai. Beberapa masyarakat sempat berkata, kalau anak muda ini lagi Allah selamatkan, saya termasuk orang beriman. Kembalilah anak muda tersebut, dan mereka kaget. Mereka bertanya, bagaimana kau bisa selamat? Kata anak muda ini, Allah telah menyelamatkan saya. Karena tadi dia mengucapkan kalimat sama, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah ini. Lalu Allah hancurkan kapal mereka dengan ombak. Dia kembali lagi ke raja, raja kaget. Dari mana? Bagaimana kau bisa selamat? Dia bilang, ya saya diselamatkan oleh Allah. Bertakwalah sama Allah, takutlah. Kau tetap jadi raja, tapi beriman sama Allah, gitu kan? Dia tidak mau. Maka kata anak muda ini, kalau emang tetap kau ngotot mau bunuh saya, maka caranya cuma satu. Kamu datangkan seluruh masyarakat negeri ini, kemudian di lapangan luas, lalu taruhlah saya di tempat yang agak tinggi, kemudian panah saya dengan anak panah saya ini, dan bacalah Bismillahi Rabbul Gulam, ya, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Maka kau akan bisa membunuhku. Maka akhirnya dia pun melakukan itu. Setelah dilepaskan anak panah dan dia mengucapkan Bismillah Rabbul Gulam, matilah anak muda ini, dan pada saat itu berimanlah 20 ribu penduduk negeri itu. 20 ribu penduduk negeri itu. Dan Allah ceritakan tentang Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran. Ini kalau Bapak Ibu mau ikuti ceritanya lebih jauh, saya banyak atau panjang lebar ceritakan dalam materi Sirah Nabawi berhubungan dengan masalah kisah masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Dan panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Intinya anak muda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya raja membunuhnya, dan dia tidak bisa mati kecuali dengan menyebutkan nama Allah. Akhirnya 20 ribu orang itu berkata, raja ini tidak bisa membunuh anak muda tersebut kecuali menyebutkan nama Allah, maka mereka pun beriman, ya, mereka pun beriman. Dan disinilah raja tersebut dengan zalimnya, dia akhirnya membuat api, parit penuh dengan api, dan akan membakar semuanya orang-orang yang tidak mau kembali ke penyembahan terhadap menyembah dia. Seperti itulah kurang lebih ceritanya. Tentu teman-teman sekalian, yang ketiga ini saya tidak bacakan sekarang karena ini cukup panjang, ya. Ada banyak contoh-contoh. Kecuali kalau mungkin kita tidak pakai pertanyaan, ya, atau pertanyaan saya tunda pada pertemuan akan datang. Karena ini ada poin ketiga, riwayat-riwayat dan kesaksian-kesaksian ribuan ulama tentang wali dan karama-karama yang tak terhitung jumlahnya, ya. Di antaranya adalah riwayat tentang malaikat yang memberi salam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. ada sahabat Nabi sering kali mendengarkan salamnya malaikat. Dan ini karamah diberikan oleh Allah SWT karena Imran bin Husain sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Salman Al-Faris dan Abu Darda radhiyallahu anhuma yang mereka mendengarkan pada saat mereka sedang makan di piring besar, lalu piring besar atau makanan yang ada di dalamnya bertasbih, ya. Mereka mendengarkan suara tasbihnya. Demikian pula Hubaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy, selalu menemukan dan memakan buah anggur, padahal di Mekah waktu itu tidak ada buah anggur. Waktu ditawan dia oleh orang-orang Quraisy, maka dia di dalam penjaranya dia dapat anggur. Sampai orang-orang Quraisy kaget, dari mana dapat anggur? Enggak pernah Mekah ada buah anggurnya pada saat itu, ya. Maka ini juga sebuah karamah sahabat Nabi yang mulia. Juga diriwayatkan bahwa Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu setiap kali ia bersumpah atas nama Allah dalam suatu masalah, maka Allah selalu mengabulkannya. Dalam perang Qadisiyah, perang Qadisiyah terjadi tahun 16 Hijriah melawan Persia. Itu beliau ikut berperang dan beliau bersumpah kepada Allah agar kaum muslimin dapat mematahkan perlawanan kaum kafir musyrikin, dan harapannya untuk menjadi syahid pertama dalam pertempuran itu. Maka semuanya berjalan sesuai yang beliau harapkan. Doanya mustajab. Pada suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW di Madinah. Di situ beliau berkata, atau dalam kurung, sambil memimpin peperangan yang sedang terjadi di Persia, "Hai batalion muslim, kebukitlah, kebukitlah." Tadi sudah saya jelaskan di awal pertemuan ini. Beliau memerintahkan kepada panglima perang batalion muslim agar mengerahkan pasukannya ke bukit. Maka dia mendengar seruan beliau di Madinah, ya, mereka maksudnya para pemimpin, para batalion itu mendengarkan seruan Umar sementara Umar di Madinah. Kemudian mengarahkan pasukannya ke arah perbukitan, sehingga di situ mereka memperoleh kemenangan dan kekalahan musuh-musuhnya. Kaum musyrikin ketika dia musuh-musuhnya kaum musyrikin titik ya. Ketika dia kembali, pemimpin batalion itu bersama pasukannya ke Madinah, dia menceritakan tentang suara Umar radhiyallahu anhu yang didengarkan kepada Umar dan para sahabat yang lainnya. Ini semua ada disebutkan di bukunya Al-Lalaka'i tentang Karamatil Aulia. Demikian pula halnya yang terjadi pada Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu ketika beliau akan menyeberangi sungai besar bersama pasukannya. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, Ya Allah yang maha tinggi dan maha agung." Lalu beliau bersama pasukannya menyeberangi sungai dan pelana-pelana kuda yang mereka tunggangi tidak basah sedikit pun. Ini juga bisa dilihat di dalam buku Al-Lalaka'i dalam Karamatil Awliya, disebutkan dalam footnote kita berikut halaman-halamannya. Pernah pada suatu hari Al-Hasan Basri berdoa kepada Allah agar membinasakan seseorang yang selalu menyakiti beliau. Maka pada saat itu juga orang itu mati tersungkur mengenaskan. Hasan Basri seorang ulama tabi'in. Maka beliau sudah tidak tahan dari gangguan ini orang ini dan selalu mengganggu muslimin. Maka dia pun berdoa kepada Allah agar dia memusnahkan orang ini. Ada seorang laki-laki dari suku An-Nakhai ketika dalam suatu perjalanan keledai tunggangannya mati. Di padang pasir, enggak ada orang-orang. Dia pun kalau jalan jauh, dia butuh keledainya, tunggangannya. Maka beliau berwuduk, lalu sholat dua rakaat dan berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali keledai tunggangannya. Maka Allah pun menghidupkan kembali keledainya. Dan beliau kembali menungganginya beserta perbekalannya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan, Baina Awliya'ir Rahman wa Aula'is Syaitan. Dan banyak lagi contoh-contoh karamah yang tidak terhitung jumlahnya yang disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Tapi saya ingin titik beratkan di sini Bapak Ibu sekalian tentang masalah pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengaku sebagai wali Allah, mengaku, dia bilang saya waliullah. Gitu ya. Atau dia sengaja sepakat dengan teman-temannya sambil mengatakan, saya adalah orang yang begini, saya tadi malam dengar suara ini, saya begini dan begitu. Kemudian teman-temannya pun menjadikan dia sebagai orang yang dianggap waliullah, lalu diambillah berkah-berkah darinya dengan segala macam hal, digosok badannya lah, diambil sisa minumnya lah dan segala macam hal. Maka ini dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah adalah jangan kau percaya orang itu kalau dia mengaku waliullah atau orang sekitarnya mengakui dia, dalam arti kata memang sengaja dibuat rekayasa, atau dia jalan di atas air ataupun dia terbang di udara, sampai kau memastikan kebenaran sholatnya apakah sudah sesuai dengan yang perintah Nabi SAW perintahkan atau tidak. Kita lihat ibadahnya, benar enggak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak, kalau dalam Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mengaku tidak dipercaya udah. Kalaupun dia betul-betul seperti waliullah, bisa terbang di air misalnya atau jalan terbang di udara, jalan di atas air terbang di udara, tidak juga bisa dipercaya kalau dia mengaku atau dia sendiri diperhatikan ibadahnya salah. Sholatnya salah, ibadahnya salah, maka ini tidak bisa juga dijadikan sebagai tolok ukur kalau dia adalah waliullah. Allahu a'lam bissawab. Dan ini insyaallah bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pun mau ada pertanyaan, ini sangat kepepet sekali, cuma sekitar 5 menit karena sekarang duhur kurang dari jam 12 ya. Saya ada pengajian lagi di Sudirman, ini kayaknya waktunya agak kepepet. Maka saya pamit Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan saya tunda pertemuan akan datang sebagaimana saya bahasakan tadi. Insyaallah kita akan baca pertanyaannya itu di awal pertemuan. Di awal pertemuan nanti, khusus untuk karamah aulia, saya akan baca pertanyaan di awal pertemuan sebelum masuk ke wali syaitan. Kalau pertanyaannya memang memakan waktu satu pertemuan, tidak ada masalah. Kita akan fokus pertanyaan di pertemuan akan datang, baru kita masuk wali syaitan. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan kita berdoa kepada Allah Sang Pemurah dan Maha Pengasih untuk mengampuni semua kesalahan kita dan diganti menjadi pahala, dan semoga seluruh amal yang kita sudah kerjakan dan akan kita kerjakan diterima olehnya dan diberikan pahala maksimal. Dan kita berdoa juga agar seluruh yang Allah telah berikan kepada kita dari harta, dari ilmu, dari pasangan hidup, dari teman-teman, dari lingkungan di dunia ini diberkahi olehnya sehingga selalu cukup buat kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua dengan izinnya di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatukan kita di surganya Firdaus tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.